Saya sangat benar-benar terpukau dengan kebersamaan Irmis yang bisa mengetuk hati teman-teman dan saudara-saudara yang hadir pada siang hari ini. Sekali lagi Irmis, terima kasih. Baik saudara-saudaraku di acara Halal Bihalal, keluarga besar Irmis, ikatan remaja misik, rajut persahabatan, eratkan tali persaudaraan. Dan ini ada yang perlu saya sampaikan buat sahabat Irmis yang ada di lapas atau di tembok jeruji besi, khususnya Mas Eko Sasongko ya, juga Mas Bambang, ambil sewu niki nami kula nggih Bambang, juga Mas Sugi, tak ada kata terlambat tuk berubah. Kesalahan apapun yang pernah kamu buat di masa lalu, kamu bisa menjadi seorang yang baru saat ini yang lebih baik. Tersenyumlah dalam situasi apapun, meskipun kalian semua ada di tembok derita. Salam dari sahabat Irmis, ikatan remaja misik. Ini nanti ada Mas Eko minta lagu Istri Soleha. Berarti istri yang ditinggalkan Mas Eko insya Allah akan bisa menjaga. Dan Mas Bambang ada minta lagu Tembok Derita, insya Allah mangke dipun layanin. Langsung saja, biar Irmis bergoyang, biar Irmis berdangdut. Aktor kundang Jawa Timur asli kelahiran Kota Budak Gresik mau menyapa Anda lewat tebang-tebang lagu dangdut sesuai dengan request Anda. Kerja bareng dengan Ramayana dan tentu Irmis, Kari Mahesa Ju Palapa. Selamat siang Irmis. Setiap keindahan yang tampak oleh mata hanya istri saleha, perhiasan terindah. Spesial buat Irmis-Irmis semua, kita goyang lagi yuk. Setiap keindahan yang tanpa oleh mata, itulah perhiasan, perhiasan dunia. Namun yang paling indah di antara semua hanya istri saleha, istri yang saleha. Terima kasih Pak Bos. Setiap keindahan yang tanpa oleh mata hanya istri saleha, perhiasan terindah. Ayo Irmis semuanya, Irmis kita bayang lagi bos, asik. Terima kasih. Setiap keindahan yang tampak Atas permintaan panitia.